sebuah hadis bahwa sebelum kita masuk untuk menyelesaikan materi kita. Wahwa min al ahadith allati hafiznaha awal at-talab. Dan ini merupakan hadis yang kami dapati ketika awal menuntut ilmu. Wa fi hifzi annahu hadithun sahih. Dan dalam ingatanku bahwasanya hadis ini adalah hadis yang sahih. Anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana ma'a as-sahaba fi safar. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu saat bersama para sahabat dalam sebuah safar. Fanazalu fi wadin fi at-tariq. Maka mereka singgah di satu lembah di perjalanan mereka. Fatafarraqu minhum man dhahaba tahta ash-shajara hadhihi wa akhar 'inda al-hajara hadhihi wa akhar bi 'inda ba'irihi hunak. Maka para sahabat ketika itu mereka berpencar-pencar, ada yang di bawah pohon, ada yang di bawah batu, ada yang bersama untanya. Ara'ahum an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala lahum. Maka Rasulullah ketika melihat mereka seperti itu, Rasulullah berkata kepada mereka, "Inna tafarruqakum hadha min asy-syaitan." Maka berpencar-pencar kalian seperti ini atau bercerai-berai kalian seperti ini merupakan termasuk dari amal syaitan. Fasaru ba'da dhalika idza nazalu manzilan. Maka setelah itu para sahabat jika mereka singgah di suatu tempat, "In damma ba'dhum 'ala ba'dhin hatta لو أراد أحدهم أن يغطيهم بالرداء غطاهم أو كما جاء في الحديث. Maka para sahabat setelah itu jika mereka singgah di satu tempat mereka berkumpul satu kepada yang lainnya sampai jika seorang ingin menutup mereka dengan sebuah kain maka dia akan menutup mereka. حفظنا الله وإياكم من الشيطان وخطواته ومكائده. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dan menjaga kalian dari bisikan-bisikan syaitan dan dari tipuan-tipuan syaitan. ثم أقول أما بعد. Kemudian saya berkata أما بعد. فنستكمل بين مغرب وعشاء هذه الليلة ليلة الخميس. Maka kita akan menyempurnakan atau menyelesaikan pada malam ini malam Kamis. التاسع والعشرين من شهر جماد الأولى. Yaitu tanggal 29 dari bulan Jumad الأولى. من عام 47 و400 وألف. Tahun 1447 Hijriah. نستكمل قراءة بعض الأحاديث الواردة في هذا الأصل وهو السمع والطاعة لحكام المسلمين وولاة أمرهم. Kita akan melanjutkan membaca hadis-hadis tentang atau terkait dengan mendengar dan taat kepada penguasa-penguasa kaum muslimin. Ini anak-anak yang di luar dikondisikan jangan bermain ya, tolong. Yang besar-besar yang bisa paham ini mereka masuk. Yang kecil jangan mereka bermain dulu. Kama qala lakum insyaallah. Dirish. Ana wala bil aulad hatta la yuz'ijun fil kharij. La ba's, la ba's. Hafizahumullah. As'alullah an yuslih al aulad ajma'in. Semoga Allah memperbaiki anak-anak kita semua. وأن يجعلهم حملة المنهج الحق. Dan semoga Allah menjadikan mereka penghusung manhaj yang benar. اليوم هم صغارنا وغدا هم شبابنا. Hari ini mereka anak-anak kecil, besok mereka menjadi pemuda-pemuda kita. اليوم يحضرون ويلعبون وغدا بإذن الله يعلمون وينصحون. Hari ini mereka datang dan mereka bermain, besok insya Allah mereka yang mengajari dan mereka yang memberikan nasihat. فاعتنوا بهم بالدعاء لهم. Maka berikanlah perhatian kepada mereka dengan mendoakan mereka. والرفق بهم. Dan bersikap lembutlah dengan mereka. ومراعاة صغر سنهم في تركهم يلهون أحيانا أو يلعبون. Dan perhatikanlah masa-masa kecil itu adalah masa-masa mereka bermain. Maka berikan kesempatan kepada mereka. وتحمل ما قد يخطئون فيه ويزلون. Dan bersabar dengan apa yang mereka lakukan berupa kesalahan dan ketergelinciran. Ma'a tawjihihim billati hiya ahsan. Bersamaan kita memberikan kepada mereka nasihat dan petunjuk dengan cara yang baik. Wa bil 'adl baina auladikum wa banatikum bil 'ata'. Dan hendaklah kalian berbuat adil antara anak-anak kalian dengan dalam bentuk pemberian. Wal mu'amala hatta fil qiblah wa ibtisamati al wajh. Dan adillah dalam bermuamalah dengan anak-anak kalian walaupun itu cuma dalam bentuk mencium mereka. كما قال صلى الله عليه وسلم اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, bertakwalah kalian kepada Allah dan berlaku adillah di antara anak-anak kalian. وأهم ما أؤكد عليه الدعاء ثم الدعاء ثم الدعاء. Dan perkara penting yang ingin saya tegaskan dalam perkara anak-anak ayol ikhwan adalah doakan mereka dan perbanyak mendoakan mereka. واحذر أن تدعو على أحد من أبنائك أو بناتك. احذر أن تدعو على أحد من أبنائك وبناتك. Dan hati-hatilah, janganlah kamu mendoakan keburukan atas salah seorang dari anak-anakmu, laki-laki ataupun wanita. كما نهاك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Sebagaimana kalian dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. La tad'u 'ala anfusikum wa la 'ala abna'i auladikum wa la 'ala amwalikum. Janganlah kalian mendoakan keburukan atas diri kalian, atas anak-anak kalian dan sampai pun atas harta-harta kalian. Fa yuwafiqa sa'ata istijabatin fa yustajabu du'a'ukum. Maka bisa jadi doa itu tepat di waktu yang dikabulkan doa, maka Allah kabulkan doa keburukan tadi. Walakin ya ikhwani aktsiru al-aba wal ummahat khassa al-ummahat min ad-du'a lahum bis-salah. Naam. Dan hendaknya perbanyak wahai bapak-bapak dan juga ummahat, ibu-ibu, terkhusus ibu-ibu agar mereka memperbanyak mendoakan kebaikan untuk anak-anak mereka. Wajtinab ma'asyar al-ummahat ad-du'a 'alaihim was-sab wal-la'n khassa. Dan hati-hati wahai kalangan ummuhat, para ibu, janganlah mendoakan keburukan, jangan mencaci mereka dan jangan mencela mereka dan terlebih khusus jangan melaknat mereka. Hadi nasiha mukhtasarah bi munasabati dzikri al-aulad as-sighar. Ini adalah nasiha ringkas karena tadi anak menyebutkan anak-anak tadi di luar. Wa min al-ahadith fi dzalika ma rawahu al-Bukhari aidan an Anas radhiyallahu anhu. Dan termasuk hadis dalam perkara anak adalah apa yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Anas bin Malik. وقد جاءه بعض تلاميذه يشكون له ظلم الحجاج ابن يوسف. Ayat ini terkait materi kita, dan telah datang kepada Anas bin Malik sebagian murid-muridnya mengadukan kezaliman Hajjaj bin Yusuf. فقال اصبروا فإنه لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم. Maka kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bersabarlah kalian, maka sesungguhnya tidak ada satu masa kecuali masa setelahnya itu lebih buruk dari masa sekarang. Saya mendengar ini dari nabi kalian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وأنس رضي الله عنه كما روى هذه الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. Dan Anas bin Malik sebagaimana beliau yang meriwayatkan hadis ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. كذلك رواه لنا عن أكابر الصحابة. Demikian pula beliau Anas telah meriwayatkan hadis-hadis yang semisal ini dari sahabat-sahabat yang lebih tua darinya. فقال كما رواه عنه الإمام ابن أبي عاصم في كتاب السنة. Dan sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Ibn Abi Asim dalam kitab As-Sunnah dari Anas bin Malik. وكذلك رواه البيهقي. Demikian pula diriwayatkan oleh Baihaqi. وقال الألباني في تحقيقه للسنة لابن أبي عاصم سناده جيد. Dan Imam Al-Albani rahimahullah beliau berkata tentang hadis ini saat beliau mentahki kitab Sunnah Ibn Abi Asim bahwasanya hadis Anas ini sanadnya jayid maksudnya bagus. Qala Anas radhiyallahu anhu. Anas bin Malik radhiyallahu anhu beliau berkata, nahana kubara'una min ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang besar dari kalangan kami, yaitu kalangan para sahabat radhiyallahu anhu, mereka telah melarang kami. Faqal la tasubbu umara'akum. Mereka berkata, ini para sahabat yang telah tua, para sahabat yang besar, mereka mengatakan, janganlah kalian mencela para pemimpin kalian. Wa la taghshuhum. Dan jangan kalian menipu penguasa kalian. ولا تبغضوهم, وفي بعض الروايات ولا تعصوهم, ولعلها أقرب أصوب. Dan dalam riwayat dalam dan Rasul mengatakan dan janganlah kalian membenci mereka. واتقوا الله واصبروا فإن الأمر قريب. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata para sahabat yang besar, bertakwalah kalian kepada Allah dan bersabarlah karena sesungguhnya urusan ini dia dekat. فهذه وصية كبار الصحابة رضي الله عنهم. Ini adalah wasiat dari kibar orang besar dari kalangan para sahabat. كما يرويها لنا أنس بن مالك رضي الله عنه. Sebagaimana yang diriwayatkan kepada kita Anas bin Malik. وقد اشتملت هذه الوصية على النهي عن سب الأمراء. Dan wasiat ini di dalamnya mencakup larangan dari mencela para penguasa. وقد ذكر ابن عبد البر في التمهيد عن التابعي أبي إسحاق السبيعي رحمه الله. Dan ابن عبد البر telah menyebutkan dalam kitab التمهيد dari تابعي أبو إسحاق السبيعي رحمه الله. قال إذا سبوا أميرهم حرموا خيره. Beliau mengatakan jika manusia mereka mencela penguasa mereka, maka mereka akan diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla kebaikan penguasa-penguasa itu. وروى ابن أبي عاصم أيضا في كتاب السنة بسند صحيح. Dan ibnu Abi Asim juga meriwayatkan dalam kitab السنة dengan sanad yang sahih. عن عقبة بن وساج رضي رحمه الله من التابعين. Dari عقبة بن وساج رحمه الله dari kalangan tabi'in. قال أتينا عبد الله بن عمرو بن العاص. Kata عقبة بن وساج kami mendatangi Abdullah ibn Amr ibn As. وقلنا له إن قبلنا إن عندنا في العراق رجالا يطعنون على أمرائهم. Kata mereka kepada sahabi tadi, ada di sisi kami di daerah Irak orang-orang yang mereka itu mencela para penguasa mereka. ويصفونهم بالضلالة ويسمونهم بالضلالة. Dan mereka mensifati penguasa-penguasa itu bahwasanya mereka adalah orang-orang yang sesat. فقال عبد الله بن عمرو أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. Maka Abdullah bin Umar beliau berkata, Abdullah bin Amr beliau berkata, mereka ini atas mereka laknat Allah, laknat para malaikat dan laknat manusia semuanya. ثم قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يخرج أقوام, فذكر حديث الخوارج. Kemudian Abdullah bin Amr beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda akan keluar sebuah kaum, kemudian beliau menyebutkan hadis tentang khawarij. Fanazzala alaihim Abdullah bin Umar bin Amr ma sami'ahu min an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fil khawarij. Maka Abdullah bin Amr bin As menempatkan hadis yang beliau dengar dari Rasulullah tentang khawarij kepada orang-orang yang mencela penguasa mereka. Lamma a'lanu at-ta'na fi umara'ihim. Tatkala mereka terang-terangan mencela para penguasa mereka. Wa qad rawa al-Baihaqi aidan fi syu'ab al-iman. Dan al-Imam al-Baihaqi rahimahullah telah meriwayatkan dalam kitab Syu'ab al-Iman. An Abi Darda radhiyallahu anhu qala. Dari Abu Darda radhiyallahu anhu bahwasanya beliau berkata, وَإِنَّ أَوَّلَ نِفَاقِ الْمَرْءِ طَعْنُهُ فِي أُمَرَائِهِ. Sesungguhnya awal kemunafikan seseorang adalah celaan dia kepada penguasa dia. وفي صحيح البخاري أيضا عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما. Dan dalam Sahih Bukhari juga dari Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma. قيل له يا ابن عمر إنا ندخل على الأمراء فنقول لهم كلاما فإذا خرجنا من عندهم قلنا خلافه. Kata mereka ketika mereka masuk menemui Abdullah bin Umar bin Khattab, mereka mengatakan, ya Abdullah bin Umar, kami ini kalau datang menemui penguasa kami mengucapkan sebuah ucapan, namun ketika kami keluar dari mereka kami mengucapkan ucapan yang berbeda, bertentangan dengan apa yang kami ucapkan di hadapan mereka. فقال ابن عمر كنا نعد هذا نفاقا أو من النفاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. Kata Abdullah bin Umar, kami dahulu menganggap ini di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sebuah bentuk kemunafikan. وفي السنن وغيرها من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت. Dalam kitab-kitab sunan dan selainnya dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya beliau berkata, "Sahihahu Syekhun Al-Allamah Al-Wadi'i rahimahullah fi Shahih Al-Musnad." Dan hadis ini disahihkan oleh Syekh kita Syekhuna Muqbil ibn Al-Wadi' Muqbil Al-Wadi'i rahimahullah dalam kitab Shahih Al-Musnad. Adrasta 'ala Syekh Muqbil? Adraktahu? Lam tudrik? La, la ba's. قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لعثمان بن عفان. عائشة berkata saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Utsman bin Affan. يا عثمان لعل الله أن يلبسك قميصا أو يقمصك قميصا يعني الخلافة. Kata Rasulullah wahai Utsman bisa jadi Allah Azza wa Jalla akan memakaikan kepadamu sebuah pakaian yaitu kepemimpinan al-khilafah. Fayunazi'uka al-munafiquna 'ala khal'ih. Maka jika ada orang-orang munafik yang mereka itu ingin mengambil pakaian tersebut agar kamu melepaskan dari badan, ayunazi'unahu 'ala an ya'zila nafsahu min al-khilafah. Yaitu mereka akan menyelisih Utsman agar dia lengser, dia melepaskan kepemimpinannya. Fasamma an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-tha'irin 'ala Utsman al-kharijin 'alaihi munafiqin. Maka Rasulullah menamai orang-orang yang mereka ingin melengserkan Utsman ibn Affan sebagai orang-orang munafik. وقد جاء وصف النبي صلى الله عليه وسلم بقوله أكثر منافقي أمتي قراءها. Dan telah datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau berkata orang-orang munafik yang paling banyak dari kalangan umatku adalah para qurra, orang-orang yang belajar agama Islam. وقد كان السلف الأوائل أيضا يسمون الخوارج القراء. Dan orang para salaf dahulu mereka menamakan khawarij ini orang qurra, yaitu mereka orang-orang yang belajar membaca Al-Quran. لكثرة قراءتهم القرآن. Karena mereka banyak membaca Al-Quran. أيوة. وهو وإن كان نفاقا أصغر عمليا لا يخرج عن الملة فإنه شر كبير. Walaupun ini adalah kemunafikan kecil yang tidak mengeluarkan dari Islam, tapi ini adalah sebuah keburukan yang besar. قال فلا تنزعه يا عثمان حتى تلقاني. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika mereka ingin melakukan yang demikian, maka jangan kamu melepaskan pakaian tersebut, jangan lepaskan khilafah sampai kamu bertemu denganku. Wa min al-ahadith fi dhalik ma rawahu al-Bukhari wa Muslim aidha min hadith Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Dan termasuk yang demikian dalam sahih apa yang diriwayatkan dari Ibn Abbas, dari Abdullah Ibn Abbas radhiyallahu anhu. Qala sallallahu alaihi wa sallam man ra'a min amirihi shay'an yakrahu. Barang siapa yang melihat sesuatu yang dia benci dari pemimpinnya atau penguasanya. Wa fi riwayah man kariha min amirihi syai'a. Yaitu atau dalam riwayat yang lain, barang siapa yang melihat sesuatu yang dia benci dari penguasanya, sesuatu yang dia ingkari. Fayashmal al-amr ad-dini wad-dunyawi. Ini mencakup perkara agama dan perkara dunia. Mimma takrahuhu min tasarrufatil hakim. Yaitu berupa apa yang kamu lihat dari perbuatan-perbuatan penguasa. طيب ماذا يفعل من رأى ذلك وكره ذلك؟ Maka orang yang melihat perkara ini apa yang akan dilakukan olehnya? اسمع امر النبي صلى الله عليه وسلم. Dengarkanlah perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. ولا تكن من الذين قالوا سمعنا وعصينا. dan janganlah kalian termasuk orang-orang yang berkata kami mendengar dan kami akan melanggar. Walakin qul kama qala as-sahaba sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Namun ucapkanlah seperti ucapan para sahabat, kami mendengar dan kami taat, ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Man kariha min amirihi syai'a falyasbir. Barang siapa yang dia melihat dari pemimpinnya sesuatu yang dia benci, maka hendaknya dia bersabar. Kam takarrara fil ahadith fasbiru falyasbir. Berapa banyak berulang dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam lafaz bersabar dan bersabarlah. Wa taqaddama ma'akum al hadith 'an as-sabr bi aqsamihi ats-tsalatsah. Dan telah berlalu bersama kalian perkara sabar dan tiga bentuk dari kesabaran itu. Man yadhkuruha lana? Siapa yang bisa menyebutkan? As-sabru ala ta'atillah. Sabar di atas ketaatan kepada Allah. As-sabr an ma'siyatillahi wa rasulih. Sabar dari tidak bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. As-sabr ala aqdarillahi al-mu'limah. Yang ketiga bersabar atas takdir-takdir Allah yang menyakitkan kita. Intabih li hadha. Perhatikan ini. Al-thalathatu mawjudatun fi as-sabri 'ala al-hukkam wa wulati al-umur. Bersabar terhadap penguasa muslim itu ada dalam tiga bentuk sabar. Bahwa sabrun 'ala at-ta'ah bi ada'i huquqihim. Yang pertama bersabar dengan di atas ketaatan dengan menunaikan hak-hak penguasa. Wa sabrun 'anil ma'siyah bil khuruj 'alayhim wa munaza'atihim wa sabbihim. Dan bersabar dan tidak bermaksiat dengan tidak mencela mereka dan tidak berusaha untuk mengambil kekuasaan dari mereka. Wa sabrun 'ala aqdarillahi al-mu'limah bi isti'tharihim wa akhdihim huquqahum wa man'ihim haqqak. Dan bersabar atas takdir-takdir Allah yang menyakitkan berupa penguasa ini. Mereka melakukan korupsi, nepotisme dan mereka menahan tidak memberikan hak-hak kita. Fahada yadullu ala ahammiyati sabr ala al-a'immati wal-hukam. Ini menunjukkan bahwasanya bersabar terhadap kedzaliman penguasa muslim adalah perkara yang sangat penting. Ijtama'at fihi anwa'u sabri thalathah. Di dalamnya terkumpul tiga bentuk kesabaran. Wa hadha as-sabru min tariq an-najati min al-khusran kama taqaddama amsi. Dan kesabaran ini merupakan jalan keselamatan dari kerugian sebagaimana yang telah lewat pada pembahasan ayat awal asri. Thumma qala sallallahu alaihi wasallam, afwan falyasbir fa innahu man kharaja 'anil man faraqa al-jama'ah shibra famat mata mitatan jahiliyah. Rasul mengatakan bersabarlah barang siapa yang dia meninggalkan jamaah kaum muslimin, yaitu meninggalkan ketaatan kepada penguasa kemudian dia meninggal, maka dia mati, dia keluar sejengkal saja, maka dia mati di atas kematiannya orang-orang jahiliyah. Ma ma'na al-jama'ah allati warada al-wa'id 'ala mufaraqatiha? Apa makna kata jamaah yang Rasulullah mengancam orang-orang ketika meninggalkannya? Wa anna man faraqaha walau shibran, ya'ni shay'an yasiran, famata mata maitatan jahiliyah. Dan jamaah yang barang siapa meninggalkannya walaupun cuma sejengkal kemudian dia mati, maka dia mati dengan matinya orang-orang jahiliyah. Awalan, siyaqul hadith wadih annahu al-amir wa waliyul amr wa man ma'ah. Pertama, konteks hadis ini sangat jelas bahwasanya al-jama'ah yang dimaukan adalah penguasa dan orang-orang yang bersama dia. Thaniyan. Kedua. Anna hunaka riwayah li hadha al-hadith fi sahihain. Bahwasanya ada riwayat dalam untuk hadis ini di dalam sahihain. An Ibn Abbas bi lafz. Dari Abdullah bin Abbas dengan lafaz. فَإِنَّهُ مَنْ خَرَجَ مِنَ السُّلْطَانِ شِبْرًا الْحَدِيثِ. Lafadnya barang siapa yang keluar meninggalkan pemimpinnya walaupun sejengkal, al-hadith. Itu mata di atas kematian jahiliyah. قَالَ ابْنُ الْعَطَّارِ الشَّافِعِي تِلْمِيذُ النَّوَوِي رَحِمَهُمَ اللَّهِ. Berkata seorang ulama Ibn Attar yang bermadhab Syafi'i, muridnya al-imam al-Nawawi rahimahullah. كما في كتابه العدة في شرح العمدة عمدة الأحكام. Sebagaimana dalam kitabnya yang berjudul Al-Uddah Syarah Umdatul Ahkam. Al-Mujallad Al-Awwal. Mujallad yang pertama. Safhat 191. Yaitu halaman 191. Qal wa asahhu ma fussira bihi al-hadith. Dan tafsir yang paling sahih untuk hadis itu. Bima thabata fi riwayatin ukhra. Dengan apa ditafsirkan dengan apa yang telah datang dalam riwayat yang lain. La siyama fi sahih al-Bukhari. Terlebih riwayat itu ada di dalam sahih Bukhari. Intaha kalamu. Selesai ucapannya. Wa nahnu ar-riwaya fi sahihain. Dan kita menyebutkan riwayat di dalam as-sahihain. Wa hiya sarihatun bi anna al-jama'ah hum hum as-sultan wal-amir wa man ma'ahu bit-ta'ah. Yang riwayat tersebut dengan jelas mengatakan bahwasanya al-jama'ah itu adalah sultan, penguasa dan orang-orang yang bersamanya. Wa yazidu al-amra wuduhan. Dan untuk menambah kejelasan perkara ini, hadis Hudzaifah bin al-Yaman fi as-sahihain. Hadis Hudzaifah bin al-Yaman di dalam as-sahihain. Huwa hadithun tawilun muhim. Yaitu hadis yang panjang dan hadis yang penting. Wa syarhuhu yahtaju ila darsin khas. Dan syarah menjelaskan hadis ini, hadis Hudzaifah bin al-Yaman, dia butuh kepada pelajaran tersendiri. Wa sa'akhtaru minhu jumalan. Dan saya akan memilih dari hadis ini beberapa potongan. Qala Hudzaifah kana an-nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil khair wa kuntu as'aluhu 'anil syarr makhafata an yudrikani. Kata Hudzaifah, dahulu manusia, para sahabat, mereka bertanya kepada Rasul tentang kebaikan, sedangkan saya bertanya tentang keburukan karena saya takut akan menimpaku. Ila an qal, sampai ucapan Hudzaifah, fahal ba'da dhalika asy-syarr min khairin ya Rasulullah? Apakah setelah keburukan itu masih ada kebaikan ya Rasulullah? Qala na'am. Kata Rasulullah, iya. Wa fihi dakhanun. Tetapi ada kotoran dalam kebaikan itu. Qultu wa ma dakhanu? Kata Hudzaifah, apa kotoran dakhannya? Qala umara'u yakununa ba'di. Isma'. Na'am. Rasulullah mengatakan kotorannya adalah para penguasa yang mereka datang setelahku. Yastannuna bighairi sunnati. Mereka mengambil petunjuk, mengambil jalan yang bukan jalanku, kata Rasul. وَيَهْتَدُونَ بِغَيْرِ هَدِيِ. Mereka mengambil petunjuk yang bukan petunjukku. تَعْرِفُ مِنْهُمْ وَتُنْكِرْ. يَفْعَلُونَ الْخَيْرِ يَفْعَلُونَ الشَّرِ. Kalian melihat dari mereka, mereka melakukan kebaikan, mereka juga melakukan kemungkaran. قَالَ فَهَلْ بَعْدَ هَذَا الْخَيْرِ مِنْ شَرْ. Kata Hudzaifah, apakah setelah kebaikan yang ada kotorannya ini, masih ada keburukan yang lagi? تَأَمَّلُوا. Semahu khairan ma'a wujudid dakhan. Perhatikan bagaimana Rasul mengatakan kebaikan tetapi ada dakhan, ada kotorannya. Li'anna al-ijtima' 'ala hakimin wahidin fil balad khairun ghalibun 'ala asy-syarr. Karena bersatu di bawah kepemimpinan seorang penguasa, kebaikannya itu lebih baik dibanding keburukannya. Qala qultu fa hal ba'da dhalika al-khair min syarr? Saya bertanya, kata Hudzaifah, apakah setelah kebaikan itu ada keburukan ya Rasul? Qala na'am, du'atun 'ala abwab jahannam. Rasul mengatakan, iya, para dai yang mereka mengajak manusia kepada gerbang-gerbang jahannam. Qala al-Hafidz Ibn Hajar, hum alladhina yuqatiluna as-sultan 'ala talab al-mulk kal-khawarij wa nahwihim. Mereka adalah para penyeru-penyeru yang menuju gerbang-gerbang jahanam, adalah orang-orang yang memerangi para pemimpin agar mereka bisa mengambil kekuasaan tersebut seperti Khawarij dan semisalnya. Hum du'ah walakin ala abwab jahannam. Mereka adalah para dai, tapi para dai kepada pintu-pintu jahannam. Man ajabahum ilaiha qadhafuhu fiha. Barang siapa yang memenuhi atau mengabulkan panggilan mereka, maka mereka akan melemparkan dia ke dalam jahannam. Ila an qal fama ta'muruni in adrakani dhalik ya Rasulullah. Kata Hudzaifah, apa yang kamu perintahkan untukku ya Rasulullah jika saya mendapati kondisi demikian? Qala talzam jama'at al-muslimin wa imamahum. Kata Rasulullah kepada Hudzaifah, kan senantiasa kamu bersama jamaah, bersama kaum jamaah kaum muslimin dan pemimpin mereka. Hadza tariqun najat ya ikhwani. Wahai saudara-saudaraku, inilah jalan keselamatan. La al-mashi wa la al-istima' lid-du'ati 'ala abwab jahannam. Dan jangan kita mendengar kepada para dai yang mengajak kita pada pintu-pintu jahannam. Fahuna dalla ala anna jama'at al-muslimin humul mujtami'una ala al-imam wal-hakim wal-sultan. Dalam hadis ini terdapat penjelasan bahwasanya al-jama'ah adalah orang-orang yang mereka berkumpul bersatu di atas kepemimpinan seorang penguasa. Baik. Wahuna tanbih. Ada hal yang perlu saya ingatkan. Kathiran ma kuntu fil muhadarat wa durus as-sabiqah. Saya sering mengatakan pada muhadarah-muhadarah dan pelajaran-pelajaran yang telah berlalu, a'zu riwayat man faraqa as-sultan ila muslimin wahdah. Saya azu itu maksudnya menyebutkan hadis-hadis ini cuma diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah. Wa lafdh al-jama'ah ila as-sahihain. Dan lafaz jamaah itu saya nisbatkan kepada Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Wahada kana taqsirun minni fil azu. Dan ini merupakan kekurangan saya dalam mengazu, yakni menyandarkan riwayat hadis. Falafz falyasbir fa innahu man kharaja min as-sultan shibra fi as-sahihain. Maka riwayat bahwa riwayat ucapan Nabi bersabarlah kalian barang siapa yang meninggalkan penguasa walaupun sejengkal, itu juga diriwayatkan dalam Sahihain Bukhari dan Muslim. Allahu akbar. Wa min al-ahadith aidan fi hadha. Dan termasuk hadis juga dalam perkara ini. Ma rawahu Muslimun an Abi Dzar radhiyallahu anhu qala. Apa yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Inna khalili sallallahu alaihi wasallam awsani." Bahwasanya khalilku yaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam telah mewasiatkan kepadaku, an asma'a wa uti'a wa in kana 'abdan mujadda'al atraf, agar saya mendengar dan taat kepada pemimpin walaupun pemimpin itu adalah seorang budak yang cacat badannya. Wa qad imtathala Abu Dzar bi hadhihi al-wasiyya wa ghayriha min al-ahadith. Dan Abu Dzar telah tunduk mengamalkan hadis ini dan hadis-hadis yang semisalnya. Falamma amarahu Utsman radhiyallahu an yakhruja min al-Madinah ila mantiqatin ismuha Ar-Rabadah. Tatkala Utsman memerintahkan mereka untuk keluar dari Madinah menuju satu tempat yang namanya Rabadah. Di mas'alatin waqa'at baina Abi Dzar wa ikhwanihi as-sahaba laysa al-an waqtuha. Dikarenakan ada permasalahan antara Abu Dzar dan sebagian sahabah yang mana sekarang bukan waktunya untuk menyebutkan permasalahan itu. Kharaja wa sami'a wa ata'. Maka Abu Dzar ketika diperintahkan oleh Utsman untuk keluar, maka dia pun keluar dan dia taat kepada perintah Utsman bin Affan. Wa tahaqqaqa fihi al-hadith an-nabawi alladhi sahahahu ba'd ahli al-'ilm annahu qala yamutu wahdah. Dan terjadi atas Abu Dzar apa hadis yang disebutkan disahihkan oleh sebagian para ulama, apa yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang Abu Dzar bahwasanya beliau akan meninggal dalam keadaan sendiri. Fa akhrajahu Utsman min al-Madinah. Maka Utsman mengeluarkan Abu Dzar, mengusir dia dari Madinah. Fa sami'a ahli al-fitan wal khawarij min al-Iraq. Maka orang-orang ahli al-fitan dari kalangan khawarij yang mereka ada di Irak, mereka mendengar kejadian ini Utsman mengeluarkan Abu Dzar dari Madinah. Fa ja'u ila Abi Dzar wa qalu lahu. Maka mereka akhirnya menggunakan kesempatan ini menemui Abu Dzar dan mereka berkata kepadanya, anta kaza wa kaza wa kaza, yamdahuna. Maka mereka memuji Abu Dzar dengan mereka mengatakan, kamu orangnya begini, kamu begini dan kamu begitu. Wa anta rabi' arba'a awwal arba'a fil Islam ma'a awwali arba'a rabi' muslim aslam. Kamu adalah satu dari empat orang yang pertama kali masuk ke dalam Islam. Yukhrijka Utsman ila huna. Kamu dikeluarkan oleh Utsman disuruh tinggal ke Rabadah sini. Inna wara'ana 30,000 wa min wara'ina 30,000 muqatil. Sesungguhnya di belakang kami ada 30,000 prajurit yang siap bertempur. Wa nahnu ma'ak murna bima tasha'. Dan kami akan bersamamu, perintahkan kami dengan apa yang kamu inginkan. Famadha qala Abu Dzar alladhi akhadha bil wasiyyati an-nabawiyyah. Maka dengarkanlah apa yang diucapkan oleh Abu Dzar yang dia mengambil wasiat Rasul sallallahu alaihi wasallam. As-sahaba 'alimu fa'amilu. Para sahabat mereka belajar, mengetahui dan mereka beramal. Kama taqaddam fi mawqif Ibnu Umar. Sebagaimana yang telah lewat dalam sikap Abdullah bin Umar. Wa mawqif Anas ayyam al-Hajjaj. dan mauqif Anas di masa Hajjaj bin Yusuf. وهكذا موقف ابن عباس ايام الحجاج. Demikian pula mauqif Ibnu Abbas di zaman Hajjaj. لما دخل عليه تلميذه ابو جمره نصر بن عمران الضبعي فسب الحجاج عنده. Tatkala masuk kepadanya muridnya Abu Jamrah Nasr ibn Imran al-Dubai. Al-Dubai. Al-Dubai. Dubai. طيب. فسب الحجاج عند ابن عباس. Maka Nasr ibn Imran Abu Jamrah ini dia mencela Hajjaj di hadapan ibn Abbas. فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ لَا تَسُبَّهُ وَلَا تُعِنِ الشَّيْطَانَ عَلَى أَخِيكَ. Maka berkata Ibnu Abbas, jangan kamu mencela dia, jangan mencaci dia, dan jangan kamu membantu syaitan untuk menghancurkan saudaramu. Wahuna Abu Dzar yunaffidhul wasiyyah allati sami'aha min an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di sini di waktu ini Abu Dzar dia mewujudkan wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fatarada ahla al-fitnah. Maka dia mengusir mereka, orang-orang yang ingin membawa fitnah. Wa radda alaihim. Dan dia membantah mereka. وقال لو ربطني عثمان على الشجرة ما حللت الحبل حتى يفكه هو. لو ربطني عثمان على الشجرة. Kalau seandainya Utsman bin Affan bukan cuma mengusir tapi mengikat saya di sebuah pohon. ولو أمرني أن أقف في الشمس لا أستظل لوقفت ما دمت لذلك مستطيعا. لو ربطني من الحبل على الشجرة لن أفك الحبل حتى يفكه هو. Seandainya Utsman bin Affan mengikat saya di sebuah pohon, maka saya tidak akan melepaskan ikatan itu sampai Utsman sendiri yang melepaskannya. ولو أمرني أن أقف في الشمس لا أستظل وأطيق ذلك لفعلته. Kalau seandainya dia memerintahkan saya untuk berdiri di tengah matahari dan tidak berlindung dan saya mampu melakukannya, maka akan saya lakukan. لم يجدوا عند الصحابي بغيتهم. Mereka orang-orang ahlul fitnah ini tidak mendapatkan keinginan mereka dari para sahabat. ولماذا قال أبو الدرداء ما تقدم إن من أول نفاق المرء طعنه في أمرائه. Dan kenapa Abu Darda beliau mengatakan sesungguhnya awal kemunafikan seseorang adalah dia mencela penguasa. هذا آخر حديث في قصة فيها قول في قصة متوسطة يعني في قصة. Ucapan ini ada pada sebuah kisah yang cukup panjang. Jaa ila babi Muawiyah radhiyallahu anhu yuriduhu fi amrin. Abu Darda datang ke rumah Muawiyah radhiyallahu anhu di depan pintunya dia mempunyai sebuah hajat. Wa Muawiyah 'indahu amrun yashghaluhu fa amara al-hajib an la ya'dhana lahu yantadhir. Dan ketika itu Muawiyah sedang sibuk ada perkara yang menyibukkan dia, maka dia berkata kepada penjaganya, jangan izinkan dia untuk masuk dulu. Fanzuru ila fiqh as-sahabi khashiya an tantaliqa alsinatu ba'd an-nas bil kalam fi Muawiyah. Maka lihatlah bagaimana fikih pemahaman sahabat, dia khawatir ada manusia yang mereka berbicara tentang Muawiyah. Fadhakara kalaman tawilan wa minhu qawluhu wa inna awwal nifaq al-mar' at-ta'nu 'ala umara'ih. Maka Abu Darda beliau mengucapkan beberapa perkataan. Dan di akhir itu beliau mengatakan sesungguhnya awal kemunafikan seseorang adalah dia mencela penguasanya. Masya Allah, Masya Allah. Wahal hadha al-amr muqtasiran ala al-rijali min as-sahabah? Apakah praktik-praktik seperti ini hanya dilakukan oleh para sahabat? Al-jawab la. Jawabannya tidak. ففي صحيح مسلم عن أم سلمة رضي الله عنها قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال dalam sahih Muslim dari Ummu Salamah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda إنه يستعمل عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون. Sesungguhnya akan menjadi pemimpin kalian orang-orang yang mereka melakukan kebaikan dan juga mereka melakukan kemungkaran. فمن كره بقلبه فقد برئ. Barang siapa yang membenci kemungkaran tersebut dengan hatinya, maka dia telah bersih dari kemungkaran itu. ومن أنكر فقد سلم. Barang siapa yang mengingkari, maka dia telah selamat. قال راوي الحديث الإمام قتادة ابن دعامة السدوسي دعامة. Berkata rawi hadis yaitu al-Imam Ibnu Qatadah ibn Da'amah. Qatadah. Ana ibna, afwan. قتادة بن دعامة السدوسي رحمه الله قال أنكر بقلبه من كره ما كره بقلبه وأنكر بقلبه لا بلسانه. Kata Qatadah mentafsirkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu dia membenci dengan hatinya dan dia mengingkari dengan hatinya. Ala man ankara faqad bari wa man kariha ay ma ya'ti min al-munkar faqad bari wa man ankara faqad salim walakin man radiya wa taba. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa membenci kemungkaran penguasa dengan hatinya maka dia telah selamat dari kemungkaran itu. Barang siapa yang mengingkari dengan hatinya, namun barang siapa yang dia itu rela atau ridho dengan kemungkaran tidak mengikutinya. Ay man radiya ma yaf'alunahu min ma'siyatillah biqalbihi wa taba'ahum bijawarihi. Yaitu orang yang dia itu ridho dengan kemungkaran yang dilakukan oleh penguasa dan dia mengikuti dengan badannya. Wa fi sahih Muslimin aidha min hadith Ummul Husain binti Ishaq radhiyallahu anha. Dan di dalam Sahih Muslim dari Ummu Husain bintu Ishaq radhiyallahu anha, annaha hajjat ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa sami'athu yaqulu fi Mina nahwa dhalik, fa dhakarat nahwa hadha. Bahwasanya beliau radhiyallahu anha melakukan haji bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam di Mina menyebutkan ucapan yang semisal dengan yang tadi. وفي حديث عبد الله بن عمرو الذي ذكرناه أول ذكرنا طرفه أول في صحيح المسلم. Dan dalam hadis Abdullah bin Amr bin As yang telah kami sebutkan sebagiannya dalam riwayat Al-Imam Muslim. وفيه قوله عن النبي صلى الله عليه وسلم. Di dalamnya ada ucapan beliau dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة. Barang siapa yang ingin dijauhkan dari neraka Allah dan dimasukkan ke dalam surga, falta'tihi maniyatuhu wa huwa yu'minu billahi wal yawmil akhir, maka hendaknya datang kepadanya kematian dalam keadaan dia beriman kepada Allah dan hari akhir. Wal ya'ti ila an-nas ma yuhib an ya'ti an-nasu ilayhi, dan hendaknya dia bersikap kepada manusia dengan sikap yang dia itu cinta manusia bersikap untuknya dengan yang demikian. Wa man bay'a imaman, barang siapa yang berbaiat kepada seorang imam, fa'atahu safqata yadihi wa thamarata qalbihi, kemudian dia memberikan tangannya dan juga hatinya kepada penguasa itu, falyuti'hu in istata' ay mastata', maka hendaknya dia mentaati penguasa itu semampu dia. Fa in ja'a akhar yunazi'uhu fadribu 'unuqal akhar, dan jika datang orang lain ingin menguasai kekuasaan tadi, mengambil kekuasaan tadi, maka hendaknya dia memenggal kepalanya. Qala Ibnu Amr bin al-'As radhiyallahu anhu mu'akkidan sami'atuhu udhunai ay min an-nabi alaihi wasallam wa wa'ahu qalbi. Kata Abdullah bin Amr bin al-'As bahwasanya hadis ini telah didengar oleh telinganya dan telah dihafal oleh hatinya. Wa qawluhu fa in ja'a akhar yunazi'u, dan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam jika datang orang lain ingin mengambil kekuasaan itu, taqaddama ma'akum fi hadithi Ubadah bin Shamit qawluhu wa alla nunazi' al-amra ahlahu, dan telah datang penjelasan dalam hadis Ubadah bin Shamit tentang lafaz alla nunazi' amrahu. Wa fi al-adab al-mufrad lil-imam al-Bukhari wa hassanahu al-Albani, dan di dalam kitab Adl-Adl Mubrad yang ditulis oleh Imam Al-Bukhari dan hadis ini dihasankan oleh Al-Albani rahimahullah, an Abi Darda radhiyallahu anhu qal, dari Abu Darda radhiyallahu anhu bahwasanya beliau berkata, awsani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi tis'in, Rasulullah mewasiatkan kepadaku dengan 9 perkara, wa dhakara minha qawlahu, dan Abu Darda menyebutkan ucapannya Abu Darda. ولا تنازعن ولاة الأمر, dan jangan kalian berusaha untuk menguasai kekuasaan mengambilnya dari pemimpin kalian. وإن رأيت أنك أنت أفضل منهم, sekalipun jika kamu menganggap bahwasanya dirimu itu lebih utama lebih mulia dari penguasa itu, فلا تنازعهم, maka janganlah kamu tunazi' berusaha untuk menyaingi dia pada kekuasaan itu. La tunazi'hum bil lisan, jangan kamu berusaha menyaingi dia dengan ucapan. ولا تتدخل في خصوصيات أعمالهم. Dan jangan kamu masuk pada hak-hak yang itu menunggalkan kekhususan penguasa. ولا تطلب لنفسك ولا لشيخك ما لا يصلح إلا للحاكم. Dan jangan kamu berusaha mencari sesuatu dan juga tidak kamu mencari untuk syekhmu perkara yang itu merupakan kewenangan penguasa. كالبيعه. Seperti bayat. والجهاد. Seperti jihad. والسياسة الداخلية للبلاد والخارجية مع الدول الأخرى. Seperti politik dalam negeri dan politik luar negeri dengan negara lain. وإقامة الحدود. Dan menegakkan hukum-hukum had. وجمع الصدقات الزكاة من الناس من أصحاب الأنعام والتجارات وتوزيعها على الفقراء. Dan juga jangan menyaingi penguasa dengan mengumpulkan zakat-zakat harta untuk dibagikan kepada kaum muslimin. والتعيين للمسؤولين وعزلهم. Dan juga menentukan para pejabat dan melengsarkan mereka. وكل ما يتعلق بشؤون الدولة. Dan segala sesuatu yang dia terkait dengan kewenangan kewenangan negara. والسلم والحرب والمعاهدات والصلح. Yaitu berupa perdamaian, perjanjian di antara negara-negara. لا يجوز لأحد مهما كان علمه أو فضله أن ينازع الحاكم في ذلك. Maka tidak diperbolehkan bagi seorang pun bagaimanapun tinggi ilmunya, dia ingin menyaingi penguasa pada perkara-perkara itu. فإن وجد ما يراه منكرا أو خطأ أو خللا. Jika dia melihat dari penguasa sebuah kerusakan atau sebuah kemungkaran, فعليه الصبر. Maka wajib bagi dia untuk bersabar. والدعاء للحاكم فهذا من الواجب على الرعية. Dan dia mendoakan kebaikan bagi penguasa dan ini merupakan perkara wajib terhadap rakyat. والنصيحة له بالطريقة الشرعية. Dan hendaknya dia memberikan nasihat kepada penguasa dengan metode syar'i. كما في قوله صلى الله عليه وسلم من أراد أن ينصح لذي سلطان. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, barang siapa yang ingin memberikan nasihat kepada penguasa, fala yubdiha alaniyah, maka janganlah dia memperlihatkannya secara terang-terangan. Walakin liyatihi, akan tetapi dia mendatangi penguasa itu sendirian. Waliyakhudh biyadihi, dia mengambil memegang tangan penguasa. Waliyakhlu bihi, dan dia bersendirian dengan penguasa itu. Waliyukallimuhu fima bainahu wa bainah, dan dia berbicara dengan penguasa antara dia dengan penguasa, maksudnya nasihat. Fa in qabila minhu, jika penguasa itu menerima ucapannya. Wa illa faqad adda alladhi alayhi, jika dia tidak menerimanya maka sungguh orang ini telah menunaikan kewajibannya. Wa bihadha aidan awsa Abu Umamah radhiyallahu anhu man sa'ala, dan dengan ini pula Abu Umamah memberikan wasiat bagi orang yang bertanya kepadanya. Wa intaqada ba'd tasarrufat ulati al-amr fi zamani, yang dia itu mencela sebagian kebijakan penguasa di zamannya. Faqala lahu in kana yasma'u minka fa'tihi fakallimhu, maka kata Abu Umama, jika kamu mampu mendatangi dia dan menasihati dia maka datang dan berbicara kepadanya. Wa illa falzam aljama'ah, la tatakallam alayhi alaniyatan, jika tidak maka jangan kamu berbicara tentang penguasa itu secara terang-terangan. والصحابة رضي الله عنهم في هذا منطلقين من القرآن والسنة. Dan para sahaba dalam perkara ini mereka berjalan berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Berapa menit lagi ada? Sudah. خلاص. طيب. قلنا ننتهي قبل الأذان وننصرف. لكن نصلي معكم إن شاء الله العشاء. طيب. Beliau bilang tadi perjanjian ana dengan beliau sebelum azan selesai dars kemudian beliau mau jalan, tapi ini sudah waktu azan mungkin beliau akan sholat bersama kita. Alhamdulillah. Wa nasib ba'da azan? La khalas. La khalas, tidak akan lagi setelah azan. Cukup sampai di sini. Wa hadhihi al-huquq lil hakim al-muslim. Dan hak-hak ini khusus bagi seorang penguasa muslim. لقوله تعالى وأولي الأمر منكم. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dan penguasa dari kalangan kalian. وشرطه شرط صحة الولاية له. Dan syaratnya itu syarat sahnya kepemimpinan untuknya. أن يكون مسلما Syarat yang pertama, dia seorang Muslim. وأن يكون الملك والسلطة له في البلد. Syarat yang kedua, dia memegang kendali kekuasaan di negerinya. فما دام كذلك فقد وجبت له جميع الحقوق. Maka barang siapa yang terpenuhi dua syarat ini, maka telah tetap baginya semua hak-hak penguasa. فلا ينظر إلى طريقة وصوله إلى الحكم. Maka tidak dilihat bagaimana jalan dia sampai kepada kekuasaan itu. سواء كانت طريقة مشروعة أو غير مشروعة. Apakah jalan menuju kekuasaan itu yang dia dapat jalannya مشروع atau jalan tidak مشروع. وإنما ينظر إلى كونه صار الحاكم وهو مسلم. Hanyalah yang dilihat adalah kondisi dia setelah menjadi penguasa dan dia seorang Muslim. ولهذا أجمع أئمة السنة سلفا وخلفا. Oleh karena itu para pemimpin, para ulama sunnah mereka bersepakat. وعليه قامت الدولة الأموية الثانية والدولة العباسية وغيرها من الدول الإسلامية. Dan di atas ini tegak daulah al-Umawiyah dan juga daulah al-Abbasiyah dan selainnya. ولم يزل أئمة السنة يقررون السمع والطاعة لهؤلاء المتغلبين بالقوة على الحكم. Dan para ulama mereka senantiasa terus dan menerus mereka menetapkan perkara ini mendengar dan taat kepada orang-orang yang mereka sampai ke kekuasaan dengan cara yakni cara kap militer. ولا يجوز عزله عن الحكم أو الخروج عليه. Dan tidak boleh kita melengsarkan dia dari kekuasaan dan memberontak terhadapnya. إذا فقد بعض الشروط الواجبة. Jika dia kehilangan sebagian syarat yang wajib. لأنها شروط واجبة عند القدرة. Karena itu merupakan syarat wajib ketika ada kemampuan. فإذا تغلب وليس عنده إلا الإسلام. Jika seseorang dia berpuasa dan dia tidak punya syarat kecuali Islam. أو لم يتيسر للولاية إلا رجل مسلم ناقص في تلك الشروط الواجبة. Atau ada seorang Muslim yang dia menjadi penguasa tetapi dia kekurangan syarat-syarat yang lainnya. صحت ولايته وحرم الخروج عليه. Maka kepemimpinannya itu sah dan diharamkan untuk memberontak atasnya. مثل واجب أن يكون عالما. Seperti di antara syarat pemimpin adalah dia seorang alim. وأن يكون قرشيا. Dan di antara syaratnya dia adalah keturunan Quraisy. وأن يكون عدلا غير فاسق. Dan di antara syaratnya dia seorang yang adil bukan seorang yang fasik. وأن يكون كاملا يعني لا أذكر شيئا آخر. وغيرها من الشروط التي يذكرها العلماء للوجوب أو شروط واجبة. Dan selainnya dari syarat-syarat wajib yang disebutkan oleh para ulama bagi seorang pemimpin. أو نحذف كلمة شرط الآن للبس فيها نقول من الصفات الواجبة. Atau kita hilangkan kata syarat tapi kita katakan termasuk sifat-sifat seorang pemimpin yang wajib. فهذه عند القدرة والاختيار. Maka ini ketika kita mampu mendapatkan seorang pemimpin dengan syarat terpenuhi syarat-syarat dan kita mampu memilihnya. وعند إمكان تحصيلها. Dan kita mungkin mendapatkan pemimpin seperti itu. أما صحة ولايته. Adapun sahnya seorang kepemimpinan seseorang. وشرط استحقاقه لجميع الحقوق. Dan syarat dia mendapatkan semua hak-hak penguasa. وكونه ولي أمر للمسلمين. Dan dia teranggap sebagai seorang penguasa kaum mukminin. فهو الإسلام لقوله منكم. Syaratnya cuma satu yaitu Islam karena Allah berfirman pemimpin dari kalangan kalian. وقوله في حديث عبادة إلا أن تروا كفرا بواحا. Dan ucapan Nabi dalam hadis عبادة kecuali jika kalian melihat sebuah kekafiran yang sangat jelas dari penguasa kalian. أي كفرا ظاهرا لا يختلف فيه اثنان. Yaitu kekafiran yang tidak berselisih padanya dua orang Muslim. وأما إذا كان الكفر مما يخفى أو مما يختلف فيه. Adapun jika kekafiran itu tersembunyi atau kaum Muslimin berselisih pendapat padanya. فلا تجوز منازعته بنص هذا الحديث. Maka tidak boleh kita berusaha untuk melengsarkan dia karena dalam hadis ini. والخوارج اعتقدوا تكفير الحكام بمعاصي ثم خرجوا عليهم. Adapun khawarij maka mereka mengkafirkan penguasa dikarenakan dosa besar dan mereka membolehkan memberontak kepadanya. Kal hukmi kama'siyatil hukmi bighairi ma anzalallahu min alqawanin wal ara. seperti kemaksiatan berhukum dengan hukum syariat Allah, dengan undang-undang yang dibuat oleh manusia dan pendapat manusia. Wal kufr al-madhkur fil ayah bi ijma'i ahli sunnah kufrun duna kufr. Adapun kekafiran dalam ayat berhukum dengan selain Allah, itu sepakat para ulama bahwasanya adalah kufur duna kufur, maksudnya kekafiran kecil. Atau man fa'ala dhalika al-fi'l mustahillan wa jahidan li hukmillah kama qalahu al-imam Ibn Jarir. Atau seseorang dia melakukan sebuah perbuatan haram, dia menganggap itu halal dan dia menentang hukum Allah Azza wa Jalla seperti yang disebutkan oleh Ibn Jarir. Wa qad yukaffiruna wulata amri al-muslimin bima huwa jaizun wa mubah wa ma'dhunun fihi. Dan ada manusia yang khawarij, mereka mengkafirkan penguasa kaum muslimin cuma karena perkara yang sebenarnya itu perkara yang diperbolehkan. Ka anwa'il mu'amalati ma'al kuffar. Seperti penguasa ini mereka berinteraksi atau bermuamalah dengan orang-orang kafir. Minal mu'ahadati was-sulh. Berupa perjanjian, perdamaian, perjanjian-perjanjian yang lainnya. Wattabadul siyasi wal iqtisadi wa ghairihi. Dan pertukaran-pertukaran politik dan juga ekonomi-ekonomi di antara penguasa muslim dengan penguasa kafir. Mimma huwa jaiz. Dari perkara-perkara yang diperbolehkan dalam Islam. Fala yadkhul fil muwalatil muharramah. Dan ini tidak masuk dalam al-muwala, berloyalitas yang diharamkan dalam Islam. Fadlan an an yakuna kufran mukhrijan minal millah. Tentunya ini bukan perkara yang kufur yang mengeluarkan seseorang dari agama Islam. Wa hakadha takfiruhum lil hukam wa khurujuhum alaihim lidh-dhulm. Dan demikian pula orang-orang khawarij, mereka mengkafirkan penguasa dan memberontak cuma dikarenakan kedzaliman dari penguasa. Wa anwa' yani man'ihim huquq an-nas. Dan penguasa itu melarang hak-hak, menahan hak-hak manusia. Aw i'tida'ihim 'ala ba'd an-nas bil qatl was-sajn wat-ta'dib. Atau penguasa ini mereka melampaui batas membunuh sebagian orang atau menyiksa atau memenjarakan sebagian orang. Kullun min hadha kaba'ir wa dhulmun 'adzim. Maka semua ini merupakan dosa besar dan kezaliman. La tujibu kufra al-hakim lidhalik wa la tujiz al-khuruj 'alayhi. Tidak mengharuskan hakim itu dikafirkan dan tidak diperbolehkan dengan ini kita memberontak terhadap penguasa. Wal mawdhu'u tawilun wa ham. Materi ini penting dan panjang. Wa huwa min a'zami fitanil 'asri fid dunya. Dan ini termasuk fitan yang terjadi di zaman sekarang ini di seluruh dunia. Wa akbar ma ya'tamid 'alayhi al jama'at al siyasiyyah al islamiyyah al mubtadi'ah fi manahijiha. Dan ini merupakan perkara yang mana gerakan-gerakan politik Islamiyah mereka menggunakannya sebagai metode dalam pergerakan mereka. وَيَتَّخِذُونَهَا عُذْرًا وَحُجَّةً لِقِيَامِ الْجَمَاعَاتِ وَتَعَدُّدِهَا. Dan mereka menjadikan kedzaliman-kedzalimannya sebagai sebuah alasan agar mereka bisa membuat kelompok-kelompok pergerakan-pergerakan ini. فَالْقَوْلُ بِصِحَّةِ وِلَايَةِ حُكَّامِ الْمُسْلِمِينَ وَدُوَلِهِمْ. Maka ucapan menetapkan keabsahan kepemimpinan atau kekuasaan penguasa muslim dan negara-negara mereka yahdim ala hadhihi aljama'at bid'ataha min al-asas. Maka menetapkan keabsahan kekuasaan penguasa muslim dengan kondisi yang seperti ini meruntuhkan kebid'ahan mereka dari pondasi mereka. Bihadzal qadr naktafi wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi. Dengan ini kita cukupkan, kemudian beliau berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil خلاص تمام الان الذن نصلي هنا ولا نصلي